ومواله. حاضرين حاضرات peserta halaqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, para pendengar Radio Baitur Rahman, para pendengar Radio Republik Indonesia, para pendengar Radio Serambi FM, dan para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyiarkan halaqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Marilah kita semua memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus menerus memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, di antaranya kesempatan hidup dari tahun yang lalu hingga sampai ke bulan Syaban tahun ini. Ada di antara teman-teman kita, guru-guru kita, dan saudara-saudara kita telah duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mereka tidak dapat hidup di bulan Syaban yang mulia ini. Kita diberi kesempatan hidup di bulan Syaban ini sebagai persiapan untuk kita menerima kedatangan Sayyidus Syuhur, bulan yang paling mulia di sisi Allah, yaitu bulan Ramadan. Selawat beriring salam mari pula kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita semua mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh para ulama, yang ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitabnya. Karena tanpa penulisan para ulama, kita tidak tahu bagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama tentang beribadat di bulan Ramadan. Karenanya saya menganjurkan kepada diri saya sendiri dan kepada semua pendengar dari halaqah ini untuk kita membaca kembali tulisan-tulisan yang ada dalam kitab-kitab, baik yang berbahasa Arab. Tentu kita susah membaca bahasa Arab karena kita tidak belajar bahasa Arab. Kita baca yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kadang-kadang sesudah kita baca tidak mengerti kita. Mari kita tanyakan kepada para ulama, para cendekia, ini bagaimana maksudnya, bagaimana pengertiannya, untuk kemudian bukan sekedar sebagai ilmu, tidak, kita teruskan sebagai amal saleh yang akan kita lakukan di bulan Ramadan yang akan datang ini. Bulan Ramadan yang akan datang ini mungkin bulan terakhir Ramadan yang kita berpuasa di bulan itu. Siapa tahu di bulan puasa tahun yang akan datang kita sudah dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah baiknya kita tutup puasa tahun ini dengan cara yang terbaik sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam hadisnya dan telah diriwayatkan, dikomentari oleh para ulama dalam kitab-kitabnya. Terutama kepada kita yang punya anak. Anak itu tahun ini mulai berpuasa. Bagaimana puasa? Apakah kita tahan lapar begitu saja tanpa kita niatkan, atau bagaimana? Atau bagaimana? Itu semuanya harus kita ajarkan kepada anak kita. Karena anak kita itu tanggung jawab kita. Kalau dia salah, kita turut salah. karena kita tidak mengajarkannya. Kalau kita tidak sanggup, seperti kita, saya sendiri tidak punya ilmu tentang itu, maka anak saya antarkan ke pengajian-pengajian yang ada. Kalau perlu dibayar, ya dibayar. Kenapa? Kalau nasi, kue itu dibeli. Tapi kalau untuk membayar itu, cari yang gratis. Dan yang gratis pun banyak. Banyak pengajian-pengajian tentang bagaimana kita beribadat di bulan Ramadan. Banyak pengajian yang gratis. Kita hantarkan anak kita supaya dia tahu. Biasanya seorang bapak yang tidak punya ilmu tentang keagamaan, maka dia mengantarkan kepada orang yang punya ilmu tentang itu. Jangan dibiarkan begitu saja. Gagoknya hanjut, anak-anak pihanjut. Nah, dia tidak tahu, anaknya pun tidak tahu, sama-sama tidak tahu di rumah. Entah kapan dia sahur, entah kapan dia berbuka, entah kapan tidak tahu itu. Nah, itu perlu diajarkan. Saya mengingatkan diri saya sendiri, tidak dalam forum ini saya mengingatkan orang lain lantas saya tidak mengerjakannya, tidak. Mari kita kerjakan bersama-sama agar bulan Ramadan ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Allah dan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada malam yang mulia ini kita teruskan apa yang telah kita bicarakan pada malam Sabtu yang lalu, dan pada malam ini kita baca ayat 98 dari surat Yunus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus. لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين صدق الله العظيم. Ayat ini kalau kita terjemah secara harfiah susah kita pahaminya, sehingga saya mencari terjemahan yang kira-kira mudah kita paham. Mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman lalu imannya bermanfaat kepadanya selain kaum Nabi Yunus? Demikian terjemahan yang saya lihat dalam terjemahan Kementerian Agama. Saya ulangi, mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman lalu imannya bermanfaat kepadanya selain iman umat Nabi Yunus? Hadirin berbahagia, kalau itu yang kita bacakan, susah kita memahaminya. Terpaksa kita buka lagi bagaimana pemahaman yang sebenarnya. Inilah perlu kepada para ulama, para cendekia yang sudah menulis. Kalau kita tidak ketemu dengan mereka, ketemu dengan tulisan mereka. Alangkah baik kalau ketemu dengan mereka. Jadi hadirin berbahagia, dalam ayat-ayat sebelum ayat 98 dari surat Yunus ini ada cerita tentang imannya Fir'aun dalam ayat 90. Di saat Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Laut itu merah atau tidak? Tanya pada orang yang sudah pernah haji. Ini banyak orang sudah haji dan sudah umrah. Apakah airnya merah? Tanya. Kalau tanya sama saya enggak bisa jawab. Yang jelas namanya merah. Seperti orang Aceh, danji ti putih. Hantai putih orang ji. Kadang hitam kan, tapi putih juga. Fi'a putih orang ji. Tapi orang kadang hitam tegak. Ini juga, apakah laut itu merah? Tanya sama orang sudah pernah pergi ke sana, akan kita jawab, menerima jawabannya bagaimana. Yang jelas, di saat Fir'aun dan pengikut-pengikutnya tenggelam di Laut Merah, ketika nyawanya sudah sampai di kerongkongan, ulama mengatakan gharghorah, di situ Fir'aun beriman. Seperti kata firman Allah, qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Ini pernyataan Fir'aun. Dia berkata, saya beriman seperti berimannya Bani Israel, sesuai dengan petunjuk Nabi Musa alaihi salam. Wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang Islam seperti mereka. Itu imannya Fir'aun di saat dia tenggelam di Laut Merah. Al-Quran mengatakan di saat itu Allah tidak menerima lagi imannya. Kalau kita sudah sampai nyawa kita di kerongkongan, sudah kelihatan apa yang kita kerjakan. Kalau dulu kita bilang bagaimana kelihatannya, nah sekarang mudah sekali menerima itu. Kenapa? Karena pakai apa namanya, CCTV, apa namanya itu ya, alat itu. Kalau kita masuk di sebuah rumah, orang yang punya rumah itu nggak ada, nanti kita masuk, kita curi, ketahuan yang mencuri itu kita. Ada CCTV-nya itu, ada TV-nya. Rumah-rumah orang kaya ada, kecuali rumah-rumah tayangnya, nah apa-apa ada ikan mencu, nah apa-apa tempat anda dapat pasangnya. Rumah-rumah orang kaya, nah apa-apa ada ikan mencu, lemah ada gede. Nah gitu kan, kalau kita curi di rumah itu, kelihatan siapa. Jadi di saat itu sekarang, dikatakan diputar kembali layarnya itu. Nyonya bak uronyo dan cu ugop, bak uro lain nyepengen ugop, uro-uro dan sebagainya. Yang buruk-buruk lemah, yang geger naci tapi baju anale. Di saat itu baru kita beriman. Apakah iman kita diterima di saat itu? Tidak. Iman Fir'aun pun tidak diterima di saat itu. Sekarang, kalaulah ada suatu penduduk negeri yang beriman, lantas iman itu bermanfaat kepada mereka. Iman itu bermanfaat kepada kita. Di dunia bermanfaat, di akhirat apalagi. Kalau kita beriman, kita beramal saleh, kita hidup bahagia karena kita tidak mencuri harta orang. Iman melarang kita untuk mencuri harta orang. Kalau kita di Aceh, kita beriman, bulan puasa, kita berpuasa. Tidak perlu cari rumah makan masuk melalui belakang. Rumah makan di depannya ditutup, tapi masuknya dalam jalan belakang. Kalau ketahuan, nah kita di Aceh ini tidak ada harga lagi. Oh menang rupanya kaunya, gitu kan. Tapi kalau kita beriman, tidak ada apa-apanya kita di Aceh ini. Biasa-biasa saja, dihormati sesuai dengan martabat kita. Kalau kita ingin dihormati sekali, tidak mungkin ya, dihormati sesuai dengan martabat kita. Nah, begitulah kira-kira. Jadi iman itu ada manfaatnya untuk orang beriman. Kaum Nabi Yunus juga demikian kejadiannya. Ruwiya fi qissati Yunus, ada riwayat dalam kisah Yunus alaihi salam, an jama'atin minal mufassirin, berasal dari sekelompok para mufassir, anna qauma Yunus kanu binai Nawa, kaum Nabi Yunus hidup di Nainawa. Di mana Nainawa itu? Min ardil Musil, di Musil atau Irak. Wa kanu ya'budunal asnam, kerja mereka menyembah patung. Fa arsalallahu alaihim Yunus, Allah mengirim Nabi Yunus ke kaum itu yang ada di Irak itu. Sementara Nabi Yunus lahirnya di Palestina. Seperti Nabi kita Muhammad SAW lahir di Mekah, dia menyebar agamanya baru berkembang di Madinah. Ya da'uhum ilal Islam. Dakwah Nabi Yunus menyeru mereka kepada Islam, kepada agama tauhid. Jangan menyembah patung. Wa tarki ma hum alaihi, meninggalkan apa yang mereka kerjakan. Dari maksiat-maksiat mereka kerjakan itu semuanya ditinggalkan. Minum khamar, zina dan sebagainya, semuanya ditinggalkan. Fa abau, mereka enggak mau. Biasa kalau adat istiadat itu dirubah, orang protes. Faqila innahu aqama yad'uhum 9 sinin. Ada riwayat mengatakan dia berdakwah sampai 9 tahun. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 1 tahun, 9 tahun. Faya isa min imanihim. Lantas Nabi Yunus sudah putus asa, mereka tidak akan beriman lagi. Sudah khatamallahu ala qulubihim. Maka Nabi Yunus akhbarahum annal azaba musbihuhum ila 3. Maka Nabi Yunus mengatakan nanti 3 hari lagi akan datang azab Allah. Nah, gitu katanya. 3 hari lagi, ada waktu masih. Ada waktu 3 hari. Mereka berkata, huwa rajulun la yakdhibu. Yunus itu seseorang yang tidak pernah berdusta, seperti Nabi Muhammad SAW, tidak pernah berdusta, sehingga diberi gelar dengan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Apa dikatakan? Dipercaya. Waktu beliau mengatakan saya Isra dari Baitullahil Haram ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke Sidratil Muntaha, diberitahukan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Langsung mengatakan, siapa yang mengatakan itu? Muhammad, percaya saya. Karena dia tidak pernah berdusta. Orang-orang ulama-ulama kita juga begitu. Hamduka patung, kapan tajuk peng, ya? Pengnya hamduka patung ni. Tanya, kadang-kadang tajuk peng. Kita ambil uang itu, kita beli dulu ikan, nantas kita ganti dengan uang lain. Tapi kalau ulama dulu tidak. Uang itu yang diberikan, uang itu yang di sampaikan kepada masjid atau musalla atau sebagainya. Hamduka patung, patungnya itu tidak bertukar. Kalau kita bertukar, tapi harganya masih sama. Walaupun begitu, orang lebih percaya kepada hamduka patungnya. Demikian jujurnya para ulama dulu dan jujurnya Nabi Yunus ini. Wa rajulun la yakdzib farqubuhu, maka amatilah dia. Itu berita yang disampaikan itu benar adanya, karena dia tidak pernah berdusta. Farqubuhu, coba amati dia. Bagaimana cara pengamatan? Fa in aqama ma'akum wa baina azharikum fala 'alaikum. Kalau dia tetap bersama kamu, tidak pindah, tetap bersama kamu, fala 'alaikum, kenapa-apa. Berarti tidak datang azabnya itu. Ya gitu katanya. Wa in irtahala 'ankum fa huwa nuzulul 'azab la syak. Kalau dia pergi meninggalkan kamu, itu pasti azab akan datang. Ah begitu. Falamma kana al-lail. Di saat suatu malam, di saat malam, tazawwada Yunus wa kharaja anhum. Yunus bersiap-siap dan keluar dari kelompok yang diberitahukan itu bahwa 3 hari lagi akan datang azab. Fa asbahu falam yajidu. Di waktu subuh dicari Yunus itu, di mana Yunus? Enggak ada lagi, sudah keluar waktu malam. Nah, ini tandanya akan datang azab. Fa amanu wa tabu. Langsung mereka beriman dan langsung mereka bertaubat. Nah, gitu kaum Nabi Yunus. Jadi 3 hari lagi, baru malam pertama Nabi Yunus sudah pergi. Mereka pastikan ini akan datang azab. Langsung mereka beriman dan langsung mereka bertaubat. atas kesalahan itu. Berbeda dengan Fir'aun. Fir'aun dia sudah akan keluar nyawanya. Ini masih hidup, masih sehat. Masih sehat. Itu apa artinya? Kita kalau bertaubat, kapanpun taubat kita diterima. Ini kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh ayat ini. Kita kalau salah, siapa di antara kita tidak bersalah? Nah, cacu memana gop, kadang terupu kan. Nah, dapat muamlam gop dan sebagainya. Nah, maka kita bertaubat. Caranya kita kembalikan. Kita minta maaf dulu. Dulu saya minum kopi di tempat bapak. Ditanya berapa kue, saya bilang satu, tapi saya makan dua. Misalnya kan, bagaimana? Langsung orang untuk kahinya kabe. Ini kalau pemaah nali. Ini orang jadi datang hujak tu gula memang nak peng don. Ini kehebat don kemumbai rumah nak pulih. Tak usah lagi. Begitulah kira-kira. Masih jadi kita minta maaf atas kesalahan kita. Jadi kaum Nabi Yunus ini, ketika lihat Nabi Yunus tidak ada lagi, mereka pastikan ini akan datang azab. Tapi belum datang, lantas mereka bertaubat. Lamma amanu kashafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya. Ketika mereka beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang sedianya azab itu akan datang menimpa mereka. Nah, sekarang azab itu dipindahkan atau tidak dilaksanakan. Umatta'nahum ilahin, kami berikan kesempatan hidup bersenang-senang di dunia ini dengan beramal salih sebanyak mungkin. Di dunia bahagia, di akhirat juga berbahagia. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu doa kita. Kita ingin bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Jangan bahagia satu saja. Di sini kita tidak mau apa-apa. Biar kekuasaan kita berikan kepada orang lain. Nanti ada pemilu, pilkada, tidak mau ikut. Biar saja orang lain. Kita yang dipilih, orang menurut orang yang memilih itu. Pencuri yang dipilih, korupsi, koruptor yang dipilih. Kita tidak mau pilih. Makanya kita pilih orang yang baik. Tapi kalah juga, itu masalah kedua. Yang penting kita sudah berusaha. Hadirin hadirat berbahagia, inilah pesan dari ayat 98 dari surat Yunus. Artinya, kalau kita berbuat, perbuatan kita itu menyalahi perintah Allah dan perintah Rasulnya, kemudian sebelum datang azab Allah, kita terus bertaubat agar Allah tidak menyampaikan azabnya kepada kita, menimpakan azabnya kepada kita. Ini pesan dari surat, dari ayat 98 surat Yunus ini. Hadirin hadirat yang berbahagia, banyak wa fil ayatil karimati tasliyatur rasul sallallahu alaihi wasallam amma asabahu min huznin bisababi i'radi qaumihi an da'watihi. Pesan yang lain yang ada dalam surat, dalam ayat 98 surat Yunus ini adalah sesuatu hal yang menggembirakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Rasulullah ingin dakwahnya itu diterima langsung oleh umat. Padahal di situ ada Abu Lahab, di situ ada Abu Jahal, di situ banyak orang yang tidak mau menerimanya. Rasulullah sedih. Yang saya bilang ini bagus, bermanfaat untuk dia, bukan bermanfaat untuk saya. Bukan karena saya berdakwah harus dikasih uang 5 juta. Tidak, Rasulullah berdakwah tanpa ada pembayaran apapun. Yang penting orang itu menerima dakwahnya. Tapi apa yang terjadi? Dakwahnya itu tidak diterima. Rasulullah sedih. Maka Allah menceritakan, ya Muhammad, Yunus itu berdakwah 9 tahun. Bukan 1 tahun, 2 tahun. Dan banyak tantangan yang diterima oleh Nabi Yunus. Kalau Nabi Nuh sampai 1000 tahun kurang 50 tahun, jadi 950 tahun. Inni da'utu qaumi lailan wa nahara, kata Nabi Yunus. dalam surat Nuh. Dari kata Nabi Nuh, inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Saya berdakwah siang dan malam. Terus saja. Enggak, saya siang saja seperti kita kerja di pemerintah. Urang dong dah kerja malam, dah kerja lagi. Tidak, ini siang malam. Tapi begitu di dakwah tidak ada juga. Ini semuanya berita yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, juga kepada pendakwah-pendakwah sekarang. Pendakwah sekarang dia berdakwah, tapi apakah ada orang yang mendengar? Sebahagian kecil yang didengar, sebahagian besar menyona lucu, galak orang ini. Menyona tenak pemerintah yang galak bercutu. Nah, jadi keras dan lucu, enak sekali. Tapi apa isi dakwahnya itu kadang-kadang tidak dipahami oleh pendengar itu, sehingga yang salat seperti biasa saja. Di sini kita lihat salat seperti yang saya bilang pada malam Sabtu yang lalu, ada seseorang, kita tidak sebut namanya, seorang pemuda dengan tulung ikhlas dia bersalat, tapi bajunya pendek. Waktu dia sujud, tulung perincut, kira-kiranya lemah. Kita tanya pada ulama, usah sembahyangnya, hanasah wal ulama, mengapa pegah orangnya? Saudara cedera lun menyunjak tembayang dia pakai baju bab panjang wajud, ya biar tampil lagi nya. Nah, itu kita bilang kepada dia dengan baik, jangan kita terus marah kayak mak mutujid tadul lom. Nah, dia katakan nanti kalau dia mutujid kena tadul lun, orang yang dia kupi dia hendak tembayang hendak tadul. Nah, gitu kan. Jadi jangan kita marahin dia, kita beritahukan bahwa salat anda itu tidak sah. Siapa yang bilang? Bukan saya. Saya sudah tanya pada ulama, karena tidak tertutup, misalnya kan aurat, tertutup aurat. Nah, gitu kita bilang. Jangan kita maki-maki dia. Jadi cerita dari ayat 98 ini juga sebagai berita gembira kepada baginda Rasulullah SAW ketika dia merasa kecewa. Kenapa orang tidak mau menerima dakwahnya? Juga kepada penceramah-penceramah sekarang, sudah begitu dia ceramah dengan baik, ada orang ceramah sangat sistematis, teratur sekali, tapi karena banyak yang disampaikan, orang menerimanya itu, dia baru menerima, baru mendengar ini yang pertama, tentu tidak bisa dicerna semuanya, harus berulang-ulang. Mungkin di pengajian ini yang dapat saya sampai, yang dapat saya terima, yang dapat saya pahami. Kita pergi ke pengajian yang lain, lain lagi kita dapat menerima. Jadi terus bertambah ilmu kita. Hadirin hadirat yang berbahagia, apa yang terjadi juga diumpamakan dengan Fathu Makkah, penaklukan Makkah. Waqad kana halu ahli Makkah kahali qaum Yunus. Situasi yang ada di kalangan orang Quraisy Makkah hampir sama dengan situasi yang ada pada pengikut Nabi Yunus. Semuanya marah kepada Rasulullah SAW. Mereka berperang dengan perang Badar, kalah total. Dalam perang Uhud mereka hampir menang, tapi tidak menang juga. Mereka targetnya membunuh Rasulullah SAW, tapi tidak terbunuh. Paling-paling kena di dahinya, itu saja. Kemudian mereka buat Ahzab, perang Khandaq. Semua kabilah Arab berkumpul menyerbu ke Madinah. Ini yang terakhir. Datanglah hujan lebat, datanglah angin, sehingga Abu Sufyan sebagai panglima tertinggi langsung pulang. Kalau panglimanya sudah pulang, yang lain pulang juga, pulang mereka semuanya. Enggak. Lantas di saat terjadi Fathu Makkah, Rasulullah ingin agar semua orang Quraisy itu Islam adanya. Tapi tidak, ada yang tidak. Waqad kana halu ahli Makkah ka hali qaumi Yunus iz badaru ila al-iman bi mujarradi dukhuli jaysh al-fath Makkah. Mereka langsung beriman begitu masuk tentara di bawah pimpinan baginda Rasulullah SAW. Wa qabla an yaqau fi qabdatil asr, sebelum mereka ditawan, mereka sudah beriman. Apakah semua beriman? Tidak. Walidzalika lam yanju minhum Abdullah ibn Khattal. Abdullah ibn Khattal ini tidak beriman dia. Walaupun Makkah sudah dikuasai oleh baginda Rasulullah dan para sahabatnya. Li'annahu lam ya'ti mu'minan. Dia tidak datang menghadap Rasulullah sebagai orang yang beriman. Qabla an tamakkana minhu al-muslimun, sebelum dia ditangkap oleh orang Islam. Walam yanfa'hu at-ta'alluq bi astaril Ka'bah. Dia tidak ada gunanya dia pakai adat orang Arab dulu. Kalau orang yang sedang bergantung di apa astar Ka'bah itu di apa itu namanya di Ka'bah lah, di kain yang ada di Ka'bah itu, li'anna dzalika ta'alluq laisa biiman, karena bergantung di kain Ka'bah itu bukan berarti beriman dia. Dia tidak beriman, tapi dia memperlakukan adat istiadat waktu jahiliyah dulu. Kalau orang bergantung dengan kain-kain Ka'bah itu tidak boleh dibunuh. Wa innama huwa min syi'aril 'awadhi fil jahiliyah. Itu salah satu cara untuk berlindung di zaman jahiliyah. Bima abtalahul Islam. Itu semuanya sudah dibatalkan oleh Islam. Orang tidak beriman tetap tidak beriman walaupun dia bergantung di Ka'bah, bergantung di kain Ka'bah. Idz qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innal harama la yu'idzu 'asiyan. Bahwa Masjidil Haram itu tidaklah melindungi orang yang berbuat haram. Tidak. Orang yang maksiat, orang yang tidak beriman tidak terlindung karena dia bergantung di kain Ka'bah. Tidak. Hadirin yang hadir berbahagia. Jadi kaum Quraisy yang beriman di saat mereka masih ada kesempatan untuk kafir. Seperti kaum Nabi Yunus tadi. Dia ada kesempatan untuk lari misalnya, tapi mereka beriman. Orang Quraisy juga demikian, kecuali beberapa orang yang mereka tidak mau beriman. Kita tidak membaca selanjutnya apakah di akhir hayatnya Abdullah ibnu Khattal ini beriman. Saya tidak baca lanjutannya apakah nanti dia akan beriman, karena Rasulullah mengatakan kalau kamu bergantung di kain Ka'bah itu tidak ada gunanya, kamu tetap tidak beriman. Nah, begitu. Apakah dia ditangkap sebagai tawanan kemudian dia akan beriman, saya tidak membaca sejarah lanjutan daripada kehidupan Abdullah ibnu Khattal ini. Selanjutnya Allah berkata, walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Kalau Allah menghendaki semua orang yang ada di bumi ini beriman, Allah sanggup menciptakan demikian semua orang beriman, tidak ada yang kafir, tidak ada, semuanya beriman. Kulluhum jami'an, semua mereka, tiap-tiap mereka, tiap pribadi beriman dan seluruh mereka akan beriman. Jadi tidak usah ada dakwah dah lagi. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Apakah engkau Muhammad memaksa orang agar mereka beriman? Tidak. Hanya keinginan Rasulullah saja agar mereka beriman seluruhnya. Karena keimanan itu bukan untuk Rasulullah, untuk mereka sendiri. Karena iman itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Ketahuilah, iman kita ini kita jaga dengan baik karena iman kita ini bermanfaat untuk kita di dunia dan bermanfaat untuk kita di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.